atas pasir senja pantai Kute. Saat kau rebah di bahu kiriku, helai rambutmu halangi kusukku. Nikmati ramah mentari yang pulang seperti mata dewa. Ajaklah aku, wahai sang perkasa, seperti mata dewa. Seperti mata dewa. Seperti mata dewa. Tinggalkan diriku, yang menangis lupakanlah aku, yang menangis tinggalkan. Yeah.